Baik, sekiranya cukup berhenti sini dan mohon maaf atas waktu yang telah berlalu. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.